Lukas bindu 6. Sekali jadi, rembang tupung wari sabat, mentas Yesus arah juma gandum. Iputiki ajar-ajar ruhi gandum Ipi yuina alutanna, jenari ipanna buahna. Piga-piga kalak parisi nungkun. Engkai maka iba handu, silapan si ilakoken, rikutkin peraturan agama anta iba suwari sabat. Erjabab Yesus mankalak parisi Lakin iyo gendu kuga perbahanan Daud asum ia ras teman-teman na meluihe. Bengket ia kubas rumah di bata. Ibuatna roti si ipersembahkan mandi bata. Ipanna jana ibrekenna peman teman-teman na. Rikutkan peraturan-peraturan agamanta. Ise pelaban ciman roti Sehakatan imam-imam. Tole nina Yesus. Anak manusia si isuruh di bata. Ia kap Tuhan si engkuasai wari sabat Ibaswari sabat sedeban naka, bengket Yesus kubas rumah pertoton. Ije ngajar ia. Ije lit kalak tanah si kemuhen enggo kesip, perban mate serapen. Piga-piga kalak parisi, ras guru-guru agama, ndarami kesalahan Yesus, gelah lit dalanna ngaduken ia. Emaka iperdiate kena kal Yesus, entah maun ipepalemna kin kalak sakit, ibaswari sabat. Tapi ieteh Yesus perukuran kalak ndai. Emaka nina man kalak si mate serapen tanah Mari tedis kamku lebih endah. Keke ia, jenari tedis ia arah lebih. Emaka nina Yesus man kalak sinterem. Kusungkun kam, rikutkan peraturan agamanta, kaikin banci si bahan ibaswari sabat, erbahan si muhuli, entah si jahat. Nampati geluh manusia, entah munuh. Ipernehen Yesus kerina jelma silit ikelewetna. Jenari nina mankalak si mate serapen tanah sembelah. Pepinter tandu. Emaka ipepinterna tanah janah minter malam. Tapi merawa kal ate kalak parisi ras guru-guru agama. Emaka ari-ari ia kerina entah kai banci ibahanna nandangi Yesus Paksa si laus Yesus kudatas sada uruk-uruk. Ije ia ertoto mandi bata, seh terang wari. Kenca terang wari, idilona ajar-ajarna, jenari ipilihna, 10-2 kalak iba si nari. Si igelarina rasul, Simon igelari pe Petrus, rasninana Andreas, Jakub ras Johannes, Filipus Bartolomeus. Matius ras Thomas, Jakub anak Alpius, Simon si igelari pe pejuang, Judas anak Jakub, Judas Iskariot sindayaken Yesus. Ngincuah Yesus ras rasul-rasul krina, jenari ngadi ia ibas ingan si kendip. Ije litka piga-piga ajar-ajarna si deban, ras terem jelmare ibelang-belang daerah Judea, ras i Jerusalem nari. Bagepe ikutatirus rasidon nari si itepi lawit. Reh ia kerina guna megiken pengajaran Yesus dengan mindo gelah penakitna ipepalem. Kalak si setanen pe reh janah penakitna ipepalem. Kerina kalak terpalapalan jemak Yesus. Sabab lit kuasan darat ibas ia nari dengan pepalem ia kerina. Kenca bage. Ipernehen Yesus ajar-ajarna jenari nina. Ketuahen mekam, kalak musil, sabab man bandu mekini rajaan di bata. Ketuahen kam si melihe genduari, sabab ibesuri mekam. Ketuahen kam si tangis genduari, sabab tawa mekam pagi. Ketuahen kam, adi segat ati kalak kam, janah itulah dengan iisak-isak kenras ikata kena kam jahat, erkiteken anak manusia si isuruh di bata. Meriahlah ukurndu dengan ersurak-suraklah ibas paksa siye. Erkiteken, pemere simbelin isikapken man bandu isurga. Sabab nini-ninina penai, bagai perbahanan naman nabi-nabi. Tapi, silaka mekam kalak bayak, sabab enggo yalo kendu kepuasan ibas geluhndu. Silaka mekam si besur genduari, sabab melihe kam pagi. Silaka mekam si tawa genduari, sabab ceda atendu dengan tangis kam pagi. silaka mekam adikrina kalak mujikam, sabab nini-nini na penai bagai perbahanan na man nabi-nabi pergua. Tapi man bandu si megiken aku, kukatakan, kelengilah imbang-imbang du, muhulilah perbahanan du man kalak si ernembah ate nandangi kam. Pasu-pasu kalak si numpahi kam, janah totokenlah kalak si rebahan lah muhuli man bandu. Adi parap kalak pipindu sembelah, breken pe parap na pipindu si sembelah nari. Adi buat kalak bajundu, breken peras bajundu si deban. Adi lid kalak mindo man bandu, brekenlah, janah adi enggo ibas ia, olanai pindo mulihken. Bahanlah man kalak si deban, bagi atendungenna ibahan na man bandu. Adi kalak si engkelengi kam ngenca ikelengindu, kai ngedalan nama kakam dat pasu-pasu, kalak perdosa pe, kelenge atena kalak si engkelengi ia. Adi man kalak si muhuli perbahanan na bandu ngencai bahandu muhuli, kai ngedalan na maka kam dat pasu-pasu, kalak perdosa pe, bage ngeperbahanan na. Adi man kalak si ngasup ersimulih ngencai pinjam kendu, kai ngedalan na kam dat pasu-pasu, kalak perdosa pe, ipinjam kena ngeman kalak perdosa, janak ialo kena pe mulihken asasi ibre kena e. Tapi kam, kelengilah imbang-imbang du, janak muhulilah perbahanan du man bana, pinjamkan, jana olah arabkan mulih. Alu bage, maka ia lo kendu pagi upah du simbelin, jana kam jadi anak-anak dibata si meganjangna. Sabab dibata, muhuli ngeman kalak si langatakan bujur, bage peman kalak si jahat. Mekuah atendu, bagi ate bapandu mekuah. Ola isalah kendu kalak si deban, maka kampe pagi la isalah kendibata. Ola hukum kalak si deban, maka kampe pagi la iukum dibata. Alemilah kalak si deban, maka kam pagi ia lemi dibata. Berelah kalak si deban, maka kampe pagi ibre dibata. Ia lo kendu mepagi, sada persukatan si dem, sada bagin si sampur, si itung-tungken kubas tandu, asa ngasuk kam ngalo kenca. Sukat-sukat si pakendu ekange, isukatken man bandu. Jenari iturikan Yesus ka perumpamaan enda. Sekala si pentang, labu ngasup negu-negu kalak pentang. Sabab adi bage, duana meian dabuh kupari. Bage pe, labu lit murid belinen asa guruna, tapi adi murid enggo tamat pelajarana, bali meia ras guruna. Engkai maka idah durintep si ibas mata seninandu, tapi beloti si ibas matandu, lai gejapdu. Kuganindu ngata kencaman seninandu. O senina, bere, maka kuagui rintep si ibas matandu. Tapi beloti si ibas matandu, lai idahdu. O kalak pukulah-kulah, agui lebih beloti si lit ibas matandu, sabab kencabage, maka banci terang pengidahdu, guna ngagui rintep si lit ibas mata seninandu. Labo lit batang kayu si muhuli, erbuahkan sila muhuli. Bagepe, labu lit batang kayu sila muhuli, erbuahken si muhuli. Kerina batang kayu itandai arah buahna, sabab labu iputik kendu buah ara ibas dukut-dukut si erduri nari. Entah pe, ipepulung du buah anggur ibas batang bungke rimbang nari. Kalak si bujur, tentun darat ibas ia nari si muhuli, reh ibas pusuh pratenna si muhuli nari. Janah kalak si jahat, darat mekejahatan ibas pusuh pratenna si jahat nari. Sabab kai si iblas ken kalak arah babahna, ereh ibas pusuh perhatian nanari. Engkai maka kam erlebuh man bangku, O Tuhan, O Tuhan, adilabo ikut kendu kai si ku katakan man bandu, ise si reh ku aku, si megiken katangku dengan sing ikut kenca, bali ras ise ia banci ipeseri, ku katakan man bandu. Ia bali ras kalak sirbahan rumah, ikalina tanah bagas seh jumpa batu. Janah ibabo batu eme, ipajak kena palas rumah e. E maka adireh banjir raslaum belin derpa rumah e, lamu gurpe ibahana, sabab rumah e seh kal teguhna. Janah ise si megi katangku, tapi la ikut kena, bali ia raskalak si irbahan rumah sila erpalas. E maka adireh banjir derpa rumah e, min teruntuh mesangat peruntuhna.